Tantri, latihan yuk buat besok. Ah, Sela, kalau gak latihan, interview gitu mulu tiap hari. Gak ada yang baru apa? Eh, kenapa sih, Cua? Kenapa sih? Pada mau yang baru, ini aja. Ale-ale sirsak baru. Wah, rasanya ngejutin lidah banget. Ale-ale sirsak baru. Segar sirsaknya penuh kejutan. Sensasi rasanya asem manis. Cobain segernya. Surprising banget, jadi semangat lagi. Kamu juga harus coba sensasi segarnya nendang abis. Ale, ale, rasa sirsak baru.